بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فنفتن عزكم الله kita telah membaca kaidah yang ketujuh. Inti daripada kaidah yang ketujuh ini adalah adanya upaya seleksi di dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dasar daripada kaidah ini adalah athar dari Muhammad ibnu Sirin rahimahullah, salah seorang ulama kalangan tabi'in. Beliau menyatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Atsar ini ma'ruf dan sahih dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, yang dijadikan oleh salafun salih sebagai kaidah azimah, kaidah yang sangat besar dalam menimba ilmu agama Allah dan di dalam menyeleksi orang-orang yang menyampaikan ilmu agama. Disebutkan, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, ketika beliau menjelaskan tentang atsar tadi, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhuna dinakum, beliau mengatakan, laisatil ibratu bil intisab atau fima yadhhar, balil ibratu bil haqa'iqi wa bi 'awaqibil umur. Yang mu'tabar, yang dianggap, bukan semata-mata menisbahkan diri atau yang zahir, tetapi yang mu'tabar adalah hakikat keadaannya dan akibat dari perkara tadi. Beliau mengatakan setelah itu, terkait dengan orang-orang yang tampil dalam medan dakwah, beliau mengatakan, al-ashhas alladzina yantasibuna ila da'wah yajibu an yudhara fihim. Orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada dakwah harus dicermati, harus dilihat tentang mereka. Aina darasu, dari mana mereka belajar? Wa min aina akhadul ilm, dari mana mereka mengambil ilmu ini? Wa aina nasya'u, di mana mereka tumbuh kembang? Wa ma hiya aqidatuhum, apa akidah mereka? Wa tanzuru a'malahum wa atharahum fin nas, dan kamu cermati, kamu perhatikan amal-amal mereka dan dampak mereka pada masyarakatnya. Madza antaju minal khair, kebaikan apa yang mereka hasilkan? Wa madza tarattaba ala a'malihim minal islah, perbaikan apa yang muncul dengan akibat perbuatan mereka itu? Ini kata beliau, yajib an tudrasa ahwaluhum qabla an yughtarra bi aqwalihim wa madhahirihim. Harus, wajib dipelajari terlebih dahulu keadaan mereka sebelum tertipu dengan ucapan mereka dan zahir mereka. Beliau mengatakan, hadza amrun la budda minhu khususan fi hadza zaman alladhi kathura fihi du'atul fitnah. Ini perkara yang harus, perkara yang sangat penting, terutama di zaman sekarang ini, zaman di dalamnya terdapat banyak sekali dai-dai fitnah. Sehingga dirinci ya ikhwan fillah azakumullah, tidak semata-mata ada orang yang tampil menyampaikan agama, dia ambil ilmu daripadanya. Dicek semuanya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Al-muallif hafizahullah dalam keterangannya tadi pada kaidah yang ketujuh menyebutkan orang-orang yang layak diambil ilmunya. Yang pertama kata beliau al-ulama as-salafiyun. Para ulama, para masyayikh salafiyin yang ma'ruf dengan salafiyahnya. Yang kedua, seseorang yang direkomendasikan oleh para ulama salafiyin. Walaupun dia bukan termasuk ulama kibar, tapi direkomendasikan oleh para ulama salafiyin, para ulama ul-kibar. Dan yang ketiga, seseorang yang nampak jelas dikenal salafiyahnya, dikenal sebagai seorang salafi, mengajak umat manusia kepada prinsip salaf dan tidak ada tahzir di sekitar dia, bukan orang yang ditahzir. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah jazakumullah, orang yang kita ambil ilmunya bukan semata-mata orang yang alim, dzu ilmin, bukan semata-mata orang yang punya ilmu, tetapi dikenal dengan manhajnya yang lurus, manhajnya yang kokoh, yang bersih, tidak ada tahzir padanya, akidahnya sahihah, selamat. Dan yang ketiga, barakallahu fikum, akhlaknya mulia. Ini tiga poin penting terkait dengan orang yang diambil ilmu daripadanya, barakallahu fikum. Juga di sini beliau menyebutkan beberapa tipe orang-orang yang tidak layak diambil ilmunya. Kita harus mewaspadai mereka. Yang pertama, al-masbuhun, ahlus syubhah. Orang-orang yang banyak syubhatnya, orang-orang yang banyak memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, walaupun belum difonis sebagai seorang mubtadi. Yang kedua, yang beliau sebutkan di sini, orang-orang yang ditahzir oleh para ulama, atau yang menampakkan penentangannya kepada masyayikh salafiyin. Yang kedua. Yang ketiga, seseorang yang muncul dari ucapan-ucapan dia, statement-statement dia, ucapan-ucapan yang menunjukkan tidak ada kecondongan hati kepada salafiyin, tidak ada kecintaan kepada salafiyin, menyindir salafiyin, menikam salafiyin, merendahkan salafiyin, menjuluki mereka dengan berbagai macam gelar-gelar yang jelek dan semisalnya. Ini adalah orang yang juga enggak layak diambil ilmunya, barakallahu fikum. Juga yang beliau sebutkan di sini ialah orang-orang yang dibantah oleh para ulama. Al-ulama ma'ahu fi raddih. Walaupun dia menampilkan sunnah, tetapi para ulama yang membantah dia atau menuntut dia rujuk dari kesalahannya, atau menuntut dia menjelaskan penyimpangan-penyimpangannya, kesalahan-kesalahannya. Ini beberapa orang barakallahu fikum yang tidak layak diambil ilmunya, ya khonafidina azakumullah. Di sana ya khonafidina azakumullah, ada beberapa orang yang lain yang tidak layak diambil ilmunya. Yang pertama ialah penambahan dari kita, al-jahil. Seseorang yang jahil tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-juhal. Yaitu definisi al-jahil. Kullu man takallama fi dinillah bila ilmin. Setiap orang yang berbicara tentang agama Allah dengan tanpa ilmu. Walaupun dia pandai berbicara. Walaupun dia mengajar. Walaupun dia menulis kitab. Walaupun dia seorang khatib yang orator, walaupun, tetapi dia berbicara dengan tanpa ilmu, yatakallam bijahl, maka dikatakan jahil. Disebutkan oleh Asy-Syaikh al-Muallif Asy-Syaikh Ahmad bin Umar Bazmul dalam kitab beliau yang tebal, syarah ucapan Ibnu Sirin, inna hadzal ilma din. Beliau menyebutkan termasuk dalam kategori orang yang jahil ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada betulnya. Orang yang lebih banyak penyimpangannya daripada lurusnya. Ada jahil. Termasuk orang yang jahil, orang yang baru bertaubat dari kemaksiatan. Orang yang baru bertaubat dari kemaksiatan. Ada jahil. Suruh dia belajar, sampai dia lurus kembali, bagus kembali, pandai, baru dapat ilmu daripadanya. Semata-mata dia baru bertaubat dari maksiat, maka dikatakan jahil. Termasuk yang jahil ialah ulama-ulama dunia, orang-orang yang pakar dalam ilmu duniawi, entah dia pakar medis, seorang doktor, atau pakar geologi, atau pakar ilmu-ilmu yang lainnya, yang tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan, tidak memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia orang yang alim dalam perkara agama plus ahli medis, bagus. Alim dalam perkara agama plus ahli yang lain-lainnya, bagus. Yang dibahas sekarang tidak punya ilmu tentang perkara agama, namun dia punya ilmu tentang perkara dunia, jahil. Tidak ada ilmunya, barakallahu fikum. Juga belum mengatakan termasuk orang yang jahil adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah, dikarenakan mereka berbicara dengan hawa nafsunya. Dikatakan sama Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan la yajuzul akhdhu anil juhal walau kanu muta'alimin, tidak diperbolehkan mengambil ilmu dari orang-orang jahil walaupun mereka nampaknya alim, muta'alim, yang soalim, jahil-jahil. Barakallahu fikum. Qanaqdina azakumullah, termasuk dalam kategori al-jahil ialah as-sahafiyun. As-sahafiyun alladzina ya'khudhuna al-'ilma min as-suhuf la min al-'ulama, yang mengambil ilmu dari kitab-kitab dengan tanpa ulama, yang belajar secara otodidak, tidak ada pembimbing dari kalangan para ulama. Ini akan lebih banyak salahnya daripada benarnya, barakallahu fikum. Sulaiman ibn Musa al-Ashdaq rahimahullah menyatakan la yu'khadhul ilmu min sahafi, tidak boleh diambil ilmu dari seorang sahafi, as-sahafi yang otoritas dalam belajar agamanya, barakallahu fikum. Termasuk dari kalangan orang jahil ialah man qalla ilmuhu min al-khutaba, orang-orang yang dangkal ilmunya, yang sedikit ilmunya dari para khatib. Khatib-khatib yang dangkal keilmuannya, hanya pandai bicara, tongkosol nyaring bunyinya, atau khutbah, membaca panduan khutbah dan semisalnya. Inilah yukhat ahlul ilm. Barakallahu fikum. Mereka itu ulama kalangan awam. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan al-alimu indal awam man su'idal mimbar. Orang alim dalam kacamatanya awam, setiap orang yang naik mimbar dikatakan alim. Itu kacamata awam, ya kawan. Kacamata agama harus memiliki ilmu yang mumpuni dalam perkara agama Allah. Termasuk dalam kategori al-jahil ialah man qalla ilmuhum min al-wu'ab, orang yang dangkal keilmuannya dari kalangan orang-orang yang memberikan penceramah, memberikan ceramah, memberikan mau'izah, mau'izah. Tapi dangkal keilmuannya, enggak diambil ilmu daripadanya, barakallahu fikum. Juga man qalla fiqhuhu min al-qisas, yang dangkal ilmunya dari orang-orang yang tukang cerita, hanya dongeng, menyampaikan hikayat, menyampaikan kisah-kisah, dangkal ilmunya, enggak diambil ilmu daripadanya, barakallahu fikum. Juga man qalla fiqhuhu min al-'ibad, ahli ibadah, orang yang semangat ibadah tapi dangkal keilmuannya, enggak diambil ilmu daripadanya. Juga man qalla ilmuhu min al-qurra, ahli qiraah, ahli tajwid, bacaannya bagus tapi dangkal ilmu dia terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, orang yang jahil, orang yang bodoh tentang perkara agama Allah, yang dangkal keilmuannya, tidak boleh diambil ilmu daripadanya walaupun memiliki keutamaan dalam bidang yang lain. Yang ini pintar ngomong, yang ini pintar bercerita, yang ini pintarnya memberikan mau'izah, yang ini pintarnya membaca Al-Quran dengan tajwid dan segala macamnya, tidak dianggap. Itu semuanya adalah para majhulin, para juhala, barakallahu. Termasuk orang yang tidak diambil ilmu daripadanya ialah al-majhul, orang yang tidak dikenal sisi keilmuannya. Maknanya al-majhul huwa kullu man tasaddara li ifadatin nas wala yu'raf haluhu min jihatil ilm. Yang tampil memberikan ilmu, faedah ilmu kepada orang lain, tetapi tidak dikenal sisi keilmuannya. Kita tidak tahu dari mana mengambil ilmu, bagaimana dia belajar dulunya, bagus ataukah tidak, dengan siapa dia belajar, siapa guru-gurunya, majhul. Tiba-tiba tampil, kemudian menawan penampilannya, mempesona, orang terperangah dengan keahlian dia berbicara, langsung dikatakan sebagai dai, sebagai ustaz, dan semisalnya, barakallahu fikum, falas. La ya ikhwan. Orang yang masih belum jelas, harus diperjelas keadaan dia. Dari mana belajarnya? Apa yang dia pelajari? Bagaimana dia dulu belajar? Dari siapa mengambil ilmunya? Siapa gurunya? Bagaimana istifadahnya? Bagaimana akidahnya? Bagaimana manhajnya? Jelas. Barakallahu fikum. Ada yang tanya barangkali. Terus supaya diketahui dia jelas bagaimana? Dijawab oleh Syekh Ahmad bin Umar Bazimul Hafizahullah. Itu diketahui dari para ulama yang ada di tempatnya. Ketika para ulama al-masyayikh memberikan informasi kepada kita tentang si fulan, tentang si alan, maka dia ma'ruf dengan tazkiyah masyayikh tadi. Mungkin kita dulu enggak tahu siapa dia. Tapi para masyayikh mengatakan, akhuna fulan, akhun fadil, dia begini, begini, ini bagus, ambil daripada dia ilmu. Dia ambil ilmu. Diketahui dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu kalangan para ulama. Kalangan yang nasional, barakallahu fikum. Diketahui dari para asatidzah, dari para du'at salafiyin di tempatnya masing-masing. Tanya. Man hadza ya ustaz? Kalau al-ustaz al-fadil as-salafi. Yang salafi. Tahu dia. Mengerti bagaimana keilmuannya, bagaimana keadaan dirinya. Dan meminta para ikhwah untuk istifadah daripadanya. Maka diambil ilmu daripada. Kalau tidak ada, maka dikatakan majhul. Jangan menimba ilmu agama dari orang yang majhul. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan al-kutayyibat katsira wa katsira aidan min unasin majhulin la yu'lamu anhum sabiqu ilmin wa la sabiqu fiqhin fayahsulu fiha idza khalafatil haqq dararun 'alal 'amma. Buku-buku yang kutaib yang kecil-kecil banyak. Dari orang-orang yang majhul. Tidak diketahui sebelumnya ilmunya dia. Atau fiqihnya dia. Ketika menyelisihi al-haq. Maka kamu menimbulkan kemadharatan. Belum mengatakan setelah itu. Walihada ana ansah. Alla yutalaqa min hadihil kutaibat. Illa man urifa ashabuh. Wa annahum minal ulama'il mawthuqina bihim. Dinan wa ilman hatta la yadhil. Maka saya nasihatkan kata beliau, jangan menimba ilmu dari buku-buku kecil kutayib-kutayib dari penulis yang majhul-majhul kecuali dari seseorang yang diketahui penulisnya, diketahui mereka termasuk ulama yang dipercaya agamanya, ilmunya, supaya dia jangan tersesat. Sehingga tidak mudah ya ikhwan untuk mengambil ilmu agama ini. Tidak setiap orang yang pandai bicara dia ambil ilmunya. Dicek terlebih dahulu siapa dia, bagaimana manhajnya, bagaimana akidahnya, bagaimana ulfahnya, kecondongan hatinya, bagaimana belajarnya. Wahagala. Ilmu itu diambil dari orang yang masyhur, masyhur salafiyahnya, masyhur ilmunya, masyhur pula keadaan dia. Barakallahu fikum. Hadza muhim. Ini yang antum harus camkan baik-baik. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada pembahasan kaidah yang ke-8. Qala al-muallif hafizahullah al-qaidatu tsaminah. Kaidah yang ke-8. Wa hiya an na'lama jami'an anna sahib al-haq المتمسك به كبير وأن صاحب السنة المتمسك بها السائر على المنهج السلفي huwa kabirun bil haq alladhi yasiru alayh wa huwa ala khairin azim biidznillah. Faedah yang ke-8 ialah kita harus mengetahui bahwasanya sahibul haq, ahlul haq, yang berpegang teguh dengan hak itu orang besar, kabir. Sahibus sunnah, ahlus sunnah, yang berpegang teguh dengan sunnah, yang berjalan di atas manhaj salafi, orang besar dengan al-haq yang dia berjalan di atasnya, dan dia di atas kebaikan yang sangat agung biidznillah ta'ala. Wa anna man khalafa al-haq wa anata wa asarra ala batilihi fa huwa saghir wa in kathura ilmuh. Dan ketahui ya ikhwan, siapa saja yang menyelisihi kebenaran, yang menentang kebenaran, yang terus menerus di atas kebatilannya, dia orang yang kecil walaupun banyak ilmunya. Beliau mengatakan fa yu'khadhu minal awwal wala yu'khadhu minal tsani, maka diambil ilmu dari orang yang pertama, ahlus sunnah, ahlul haq, dan enggak diambil dari orang yang kedua, orang yang ahlul batil, walaupun dianggap besar ilmunya. Fa yu'khadhu mimman kana 'anil haqqi wala yu'khadhu mimman inharafa 'anil haqq, maka ilmu diambil dari orang-orang yang di atas al-haq, dan enggak diambil dari orang-orang yang menyimpang dari al-haq. Ini kaidah ya Pak. Semua ahlu sunnah kabir, semua ahlu bid'ati saghir. Ini diambil keterangan ini barakallahu fikum ketika menjelaskan athar bahwasanya ketika ilmu diambil dari sigharihim, ketika ilmu diambil dari orang-orang kecil mereka, akan binasa. Disebutkan oleh al-imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ketika ditanya tentang as-sighar, siapa orang-orang kecil tadi, beliau mengatakan hum ahlul bid'ah. Orang-orang kecil tadi adalah ahlul bid'ah. Fa amma saghirun yu'addi anki ila kabirihim fahuwa kabir. Ada orang yang masih kecil, yang masih muda, tetapi mengajarkan kepada orang lain, mengajak orang lain kepada ulama kibarnya, maka dia orang yang kabir. Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, kata Rasulullah SAW, "Muju'ila dhillatu was-saghar 'ala man khalafa amri." Dan dijadikan kerendahan dan kecil, kerdil atas setiap orang yang menyelisihi sunnahku, yang menyelisihi perintahku. Maka setiap orang yang menyelisihi sunnah Rasul dikatakan kerdil, dikatakan kecil, tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Semua orang yang di atas sunnah, mengamalkan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, ahlus sunnah, maka dikatakan kabir, orang yang besar, diambil ilmu daripadanya barakallahu fikum. Ini melengkapi pembahasan yang sebelumnya. Sehingga ahlus sunnati wal jamaah jangan berkecil hati ketika secara usia mereka lebih junior. Yang dihadapi dari kalangan hizbiyin, dari kalangan orang-orang yang menyimpang, sudah sepuh-sepuh. Gitu ya. Hah? Yang hizbiyun tua-tua, senior-senior. Jenggotnya udah putih semuanya. Nah, udah tua-tua semua ini. Kalau dulu saya bahasakan panser-panser tua. Antum jangan kerdil. Mereka-mereka yang tua-tua tadi itu, selama di atas kebatilan, selama di atas bid'ah dan penyimpangan, kecil, rendah, saghir, tidak diambil ilmu daripada. Sementara ahlus sunnah, walaupun usianya masih di bawah mereka, masih muda, tetapi dia di atas sunnah, alal haq, berpegang teguh dengan sunnah, memiliki ilmu yang sunnah, dikenal salafiyahnya, direkomendasi oleh para ulama sunnah al-kibar, maka dia orang yang kabir, orang yang besar, besar ilmunya, besar dengan al-haq yang dia pegang. Ambil ilmu daripadanya barakallahu fikum, dan jangan merasa kecil di hadapan semua orang yang menyimpang, walaupun sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua umurnya. Apalagi seorang ahlu sunnah, apalagi seorang salafi yang ilmunya banyak, tua lagi. Sebagaimana para ulama unul kibar, ulama-ulama kita yang besar, sudah besar ilmunya, tua umurnya. Itu lebih baik lagi, barakallahu fikum, diambil ilmu daripada mereka. Ringkasnya, sahibus sunnah kabir, wa sahibul hawa saghir. Sahibus sunnah besar, sahibul hawa kecil. Diambil ilmu dari sahibus sunnah, dan tidak diambil ilmu dari sahibul hawa. Hada wadih. Kaidah yang ke-9. Dikarenakan waktunya sudah sempit, jadi tidak mungkin diperpanjang, walaupun di catatan saya terlalu panjang yang mau disampaikan. Al-Muhim, kita baca sekarang kaidah yang ke-9. Qala hafizahullah al-qa'idatu tasi'ah wa hiya qa'idatun muhimmatun usi nafsi wa ikhwani biha. Kaidah yang ke-9, kaidah yang sangat penting, saya wasiatkan diri saya pribadi dan ikhwan-ikhwanku dengannya. Wahiyah ayyuhasibal mar'u nafsahu fi aqwalihi wa af'alihi. Hendaknya seseorang itu introspeksi diri, selalu muhasabah, introspeksi terkait dengan ucapannya dan perbuatannya. Upayakan perbuatannya itu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala dan di atas al-haq. 2 poin. Upayakan ucapan perbuatannya ikhlas lillahi ta'ala dan di atas al-haq. Nasihatnya, akhlis niyatak wa la tatakallam wa ta'mal illa bil haq. Ikhlaskan niatmu, jangan bicara, jangan berbuat melainkan di atas al-haq. Ini prinsip keikhlasan sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, terutama dalam perkara dakwah. Beliau mengatakan setelah itu, beliau mengatakan fa'ahyanan ya'ti syaitan lil wahidi minna fa yaj'aluhu yakhudhu fi amrin yatakallamu fi fayatakallamu fi ashasin aw fi ba'd ikhwani intiqaman li umurin shakhsiyatin bainahu wa bainahum fi surati dhabbi 'anil manhaji salafi. Hati-hati, kata beliau. Beliau mengatakan sebab kadang-kadang setan itu datang kepada salah seorang di antara kita dan menjadikan orang ini tadi, dia masuk dalam sebuah permasalahan, berkecimpung dalam sebuah permasalahan, kemudian dia berbicara padanya. Ternyata dia membicarakan tentang orang-orang tertentu atau membicarakan sebagian saudaranya dia hanya dalam rangka untuk melampiaskan perkara-perkara pribadi yang terjadi antara dia dengan mereka, tapi dibikin dan dibentuk seolah-olah membela manhaj salaf. Yang ini fanatina azakumullah amruhu khatir, perkaranya sangat berbahaya. Ini fanatina azakumullah menimpa orang-orang yang keikhlasannya kurang, menimpa pada orang-orang yang niatan dan tujuan-tujuan dakwahnya tendensi duniawi. Hati-hati ya. Ini yang disebut dengan penyakit hubbur riyasah. Hubbur riyasah, mencintai kedudukan dan tahta. Dakwahnya bukan ilallah, dakwahnya bukan ila sabilillah, dakwahnya bukan ilal khair, tetapi dakwahnya ila nafsihi, menyeru orang untuk kembali pada dirinya, ikut dengan dirinya, menjadi pengikutnya, menjadi orangnya, mencintai dia, membela dia, menolong dia kepada dirinya. Ini yang sangat mengerikan barakallahu fikum. Tetapi dia bungkus dengan nama dakwah ilallah. Dia bungkus dengan nama dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Orang yang semacam ini, ketika nanti terjadi clash dengan sebagian ikhwah masalah pribadi, akan dia tampilkan seolah-olah masalah manhaj, seolah-olah masalah dakwah yang besar. Barang siapa yang menyelisihi dia, maka dia dikatakan hizbi wahab. Ini adalah penyakit yang menimpa bukan arus bawah. Ini penyakit yang menimpa kalangan elit. Itu bahasanya. Ini yang menimpa kalangan elit. Barakallahu fikum. Tahu kalangan elit? Kalangan atas. Bukan arus bawah. Arus bawah mainnya kasar. Kalau arus atas, elit mainnya cantik. Halus. Membahayakan. Ketika orang sudah terkena yang namanya hubur riyasah. Cinta kedudukan, barakallahu fikum. Penyakitnya datang dengan tiba-tiba, meresap, merayap, langsung menghujam dalam jiwa, susah dikeluarkan. Kecuali dengan keikhlasan yang sangat tinggi kepada Allah SWT. Barakallahu fikum. Wa min suwarihi. Termasuk bentuknya, barakallahu fikum, ialah seseorang yang terkena penyakit hubur riyasah. Ketika dia dengan gayanya, dikarenakan dia misalkan sebagai orang yang kali pertama berdakwah tempat itu, atau sebagai orang yang menganggap dia sendiri sebagai orang yang paling senior, atau orang yang paling berilmu, atau orang yang paling lama di hadapan para ulama, para masyayikh, misalkan dia menyatakan yang dakwah ke tempat ini semuanya harus lewat saya. Pintunya adalah saya. Semuanya, siapa saja yang datang ke tempat ini harus lewat saya. Karena saya yang kali pertama dakwah di tempat ini. Karena saya yang kali pertama menyemarakkan dakwah di tempat ini. Dan saya pandang, wallahu alam ikhwan ya, saya pandang dari semua yang ada ini, kok namanya saya yang paling alim. Masya Allah. Agada. Ada yang datang, kula nuwun, Ustaz, saya mau di sini, Ustaz. Mau ta'awun sama antum. Dikarenakan Masya Allah banyak ikhwah dan segala macamnya. Baik, alam masalah. Kabung. Ngejar dia. Barakallahu fikum. Masya Allah yang baru datang ini, khonafina azakumullah, orangnya halus, orangnya lembut, tapi penuh keteguhan, bisa mengambil hati para ikhwah. Dia menyampaikan ilmu dengan sebenar-benarnya Alkitab wassunnah dengan pemahaman salaful ummah, tetapi dia memiliki kelebihan, bisa menarik para ikhwah. Pembahasannya menarik, penyampaiannya bagus. Masya Allah. Para ikhwah suka dengan dia. Orangnya arif, orangnya bijak, orangnya dewasa. Masya Allah. Setiap kali yang baru datang tadi itu menyampaikan ilmunya, Masya Allah, yang datang itu banyak. Masjid-masjid, tempat-tempat halaqahnya dia ramai dengan orang. Para hadirin banyak. Ada pun yang satu ini yang katanya sebagai seniornya tadi itu, dikarenakan dia memang memiliki penyakit hubur riyasah, maunya dia serba dia begitu. Ketika dia yang talim, tidak sebanyak yang pertama tadi, tidak sebanyak yang orang yang baru nyampe tadi itu. Awalnya dia biasa, ya maklum barang baru, biasa. Para ikhwan semangat dengan barang baru, gitu ya. Tapi lama-lama, Masya Allah, semakin lama semakin ramai talimnya di sana, semakin sepi talimnya di sini. Mulai dia. Kemana para ikhwan ini? Biasanya kalau saya taklim penuh masjid. Sekarang ini para ikhwah jarang hadir ke tempat taklim saya. Ada yang sibuk, ada yang ini, ada yang itu. Khair insyaAllah. Dia tanya informasi. Kalau taklimnya Ustaz Fulan bagaimana? Full Ustaz. Masjid penuh. Full. Oh, penyampaiannya bagus Ustaz, manis, begitu arif, begitu bijak. Di depannya orang tadi itu ngomongnya. Arif, bijak, masya Allah. Banyak kita punya keluhan-keluhan sampaikan kepada beliau. Diselesaikan dengan cara yang bagus, dengan cara yang hikmah. Wah, ila akhiri. Tak ngerti ini lagi jengkel. Oh, gitu. Ya. Pada kajian dia yang berikutnya mulai. Memunculkan perkara-perkara yang menunjukkan hubur riasa tadi. Setannya muncul. Saya mendapati sebagian ikhwah ini sudah mulai aneh. Melupakan barang lama. Meninggalkan barang lama. Memakai barang baru. Rupanya mereka sudah lupa dengan jasa-jasa orang lama ini. Siapa yang mulai pertama kali dakwah di sini? Siapa ya ikhwan? Tidak ada yang jawab, dia jawab sendiri. Saya kan? Saya orang yang pertama dakwah di sini. Saya orang pertama yang mengembangkan dakwah di sini. Dulu di sini tidak ada siapa-siapa. 1, 2, 3 orang. Saya datang ramai. Gitu kan? Ada yang baru, lupa dengan yang lama. Nanti hati itu. Itu jangan-jangan ada. Mulai ya, Iman. Wah, bikin gara-gara. Al-Muhim yang semacam ini, Iman Iftina Azzaikumullah, berbahaya. Ujung-ujungnya nanti dia akan berusaha mencari-cari kesalahan ustadz yang baru tadi itu. Ada kelas sedikit, dibesar-besarkan sama dia. Perkaranya bukan perkara manhaj, bukan perkara akidah, bukan perkara manhaj, tapi perkaranya iri, perkaranya hasad, perkaranya jengkel dengan si fulan, tapi dibesar-besarkan sama dia. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Maka perlu muhasabah terkait dengan ucapan kita, terkait dengan perbuatan kita, terkait dengan dakwah kita. Betul-betul harus lillahi ta'ala ikhlas dan di atas al-haq sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Waspadai penyakit hubur riyasah. Itu merupakan penyakit riya yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa kita. Belum menasihatkan ya. Falwahid yusahhihu niyatahu wa yuraqibullah wa la yadhlimu ikhwanah. Maka masing-masing orang harus membenarkan niatnya. Dia muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, dan jangan membolimi saudara-saudara dia. Wa ya'lam, dan dia harus tahu, annahu law kadzaba aw adhara khilafa ma yubtin fa inna Allah ya'lamu dzalik. Dia harus tahu, kalau dia sampai berdusta atau memunculkan berbeda dengan apa yang dia sembunyikan, dia menampilkan beda dengan yang di dalam batinnya, dia harus tahu. Allah mengetahui semua itu. Allah akan membongkarnya suatu saat nanti. Barakallahu fiik. Lalu mengatakan di sini, fa innana najidu anna katsiran minal fitan allati tahsulu bainas syabab qad yuharibu as-shakhs ويردون عليه وهذا الشخص وإنه أخطاء كان يمكن أن تعالج بحكمة ورفق ويصحح الوضع دون أن يشد عليه حتى يدعن فيه ويخرج من السلفية. Lalu mengatakan sebab kita mendapati banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan para syabab. Terkadang mereka memerangi seseorang, membantah seseorang. Orang ini punya kesalahan, tapi memungkinkan untuk diproses, diperbaiki dengan cara hikmah, dengan cara kelembutan, sehingga kondisinya diperbaiki dengan tanpa harus bersikap keras dengan dia, atau menikam dia, mencela dia, atau mengeluarkan dia dari salah dia. Barakallahu fikum. Ini yang harus dicamkan baik-baik, fanatina azzakumullah. Sehingga ketika ada orang yang berbuat kesalahan, yang pertama, cek dulu kesalahannya. Salah dalam bab apa? Kalau kesalahannya dalam perkara-perkara yang sifatnya bukan manhaji, bukan akadi, khilaf, maka cara yang tepat barakallahu fikum diluruskan dengan cara yang hikmah. Dibetulkan dengan cara yang hikmah. Dinasihati dengan cara yang hikmah. Barakallahu fikum. Atau kesalahan kedua. Kesalahannya di dalam perkara din. Perkara agama. Tayyib, dalam perkara akidah, perkara prinsip-prinsip agama, atau kata perkara ahkamu syar'iyah. Dirinci lagi. Kesalahannya dalam perkara ahkamu syar'iyah, hukum-hukum fiqih yang dia enggak tahu. Ringan. Antum datangi dia, antum tegur dia, antum nasihati dia, kasih ilmunya terkait dengan fiqih islami, terkait dengan ahkamu syar'iyah. Antum mendapat ada ikhwah yang wudunya kurang sempurna, mendapati ikhwah, sholatnya ada perkara yang kurang sesuai dengan sunnah, tegur dia. Ajari ahkamu syar'iyah. Atau yang berikutnya kesalahannya itu dalam perkara agama dan di dalam perkara prinsip. Perkara prinsip dari prinsip-prinsip agama. Perkara manhaj, perkara akidah. Di sini khairuddin azzakumullah harus ada upaya an-nasiha. Terlebih dahulu harus kamu nasihati dengan cara yang baik. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Nasihat. Dengan cara yang bagus, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Tidak perlu langsung atau sikapi. Tidak perlu langsung atau boikot, hajur dia. Tidak perlu langsung atau takbir dia. Belum waktunya. Sabar. Nasihati dulu. Berapa lama nasihatinya, Evan? Berapa lama nasihatinya, Evan? Hah? Berapa lama? Pak, diam saja. Ini kesalahannya jelas. Jelas, jelas salah menyimpang dalam satu prinsip, dari prinsip-prinsip agama. Kita nasihati dia. Berapa lama nasihatinya? Berapa kali menasihati dia? Pak, diam aja. Hah? Tiga kali. Paham apa? Tentang kesalahannya. Berapa kali sampai dia paham? Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, berkali-kali. Saya bertanya kepada antum yang semacam ini, barakallahu fikum, karena di antara syubhatnya al-mumayyi'in di zaman sekarang ini, ialah mereka itu membuka peluang nasihat tanpa batas. Nyimpang, nasihati ya. Sampai kapan? Pokoknya nasihati. Nasihati. Nasihati. Senasih. Sampai kapan? Ya, pokoknya nasihati. Sudah saya nasihati. Jangan antum. Yang lainnya lagi. Sudah mereka. Yang lainnya lagi. Yang lainnya lagi. Yang lainnya lagi. Sampai kapan? Prinsip ini akhirnya membuat mereka hizbiyin, al-mumayyi'in, mereka kemudian bermajelis dengan orang-orang yang jelas sebagai hizbiyin, jelas-jelas menyimpang, katanya dalam rangka menasihati. Ini upaya menyelisihi manhaj salaf. Barakallahu fikum. Duduk dengan mereka, majelis dengan mereka, nasihati lagi, nasihati lagi. Para ulama sudah menjatuhkan vonisnya. Fulan hizbi. Gerakan ini hizbiyah. Dan segala macamnya. Mereka masih mengatakan, nasihati ya akhi. Nasihati ya akhi. Sampai kapan? Hizbiyin. Tidak punya batas. Akhirnya mereka ta'awun, dakwah dengan mereka. Majelis dengan mereka. Kumpul bareng dengan mereka. Bersahabat dengan mereka. Dan juga semua dengan mereka. Ini hizbiyin. Adapun prinsip salaf barakallahu fikum. Yang namanya an-nasiha. La budda an tantahiyya ila syai'in. Yang namanya nasihat pasti akan berhenti pada sebuah kesimpulan. Imma batu wa imma gabus. Ketahuan. Bisa jadi dia cukup satu dua kali nasihat. Kelihatan. Ini orang batu. Begitu menentang. Tidak mau mendengarkan ucapan. Tidak mau mendengarkan yang namanya nasihat. Satu, dua, tiga kali cukup. Ini orang batu. Masalama. Masalama ya, Pak. Orang yang menyimpang dalam perkara prinsip. Ada kalanya satu, dua kali. Belum. Tapi dia menampakkan keinginannya untuk mencapai al-haq. Tapi belum jelas bagi dia. Sabar. Nah, itu lagi. Terus dikasih penjelasan dengan cara yang baik. Dengan cara yang sedang. Dengan cara yang tegas. Dengan cara yang keras. Sampai ternyata batu lagi. Ya sudah, masalah. Wahagil. Itu disebutkan oleh Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Dalam risalah beliau, jinayatut tamayyu' alal manhajis salafi. Masalah ini. Yang namanya nasihat ya ikhwan, mungkin orang itu menerima, alhamdulillah. Atau orang itu menentang, masalah. Ada batasnya. Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa rajul demikian. Ditanya nama salah batas menasihati. Belum ada kata-kata orangnya. Ada yang satu, dua, tiga kali yakni. Ini mu'anid. Orang yang menentang. Dan segala macamnya. Ma'asalamah. Ada yang kemudian masih mungkin diharapkan kebaikan-kebaikan dia. Terus nasihati. Sampai pada sebuah kesimpulan. Batu atau gabus. Batu, ma'asalamah, gabus. Kita upayakan kembali. Wah, agak harus sunnah. Ada mobil yang jelas. Barakallahu fikum. Sehingga ada proses. Dan ahlu sunnah barakallahu fikum. Bukan orang yang mudah mentahdir. Ingat baik-baik. Yang mereka tahdir adalah orang-orang yang ditahdir oleh para ulama. Atau yang layak tahdir. Dikarenakan penyimpangan-penyimpangannya. Atau syubhatnya, atau marah bahayanya, atau kejahatannya, atau yang semisalnya. Tidak mudah mengatakan tahdir. Barakallahu fikum. Ahlu sunnati wal jamaah apalagi? Salafiyin. Tidak mudah untuk menfonis orang hizbi. Atau orang itu mubtadi. Tidak gampang. Ifhamu hadza barakallahu fikum. Yang disampaikan oleh mereka bahwasanya salafiyin. Jamaatul tahdir. Ada kadzib. Menuduh salafi dengan jamaah tabdi. Ada kadzib. As-salafiyun hanya menghukumi orang dengan bid'ah sebagai mubtadi ketika sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan para ulama yang menyampaikan. Ketika mentahdir orang yang ditahdir, orang yang layak tahdir. Barakallahu fikum. Atau yang ditahdir oleh para ulama. Tidak serampangan barakallahu fikum. Lain halnya dengan yang namanya haddadiyah. Sekte Haddadiyah dikenal serampangan dalam menghukumi orang sebagai hizbi atau sebagai mubtadi. Semua orang yang menyelisih dia hizbi, mubtadi. Sampai orang awam yang enggak tahu apa-apa hizbi, mubtadi. Atau tukang becak hizbi, mubtadi. Semuanya hizbi, semuanya mubtadi dengan semata-mata menyelisih dia. Ada Haddadiyah barakallahu. Allahul musta'an la haula wala quwwata illa billah. Sehingga ahlu sunnah tidak lembek, tidak terlalu kaku. Tidak lembek sebagaimana sururiin halabiyin dan juga tidak kaku sebagaimana haddadiyah sesuai dengan porsinya. Pada waktunya tahdir, tahdir. Pada waktunya tabdi, tabdi. Pada waktunya hajar, hajar. Pada waktunya lembut, lembut. Waktunya hikmah, bil hikmah. Waktunya lembut, rifkun walid. Rifkun walid dengan kesantunan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Namun mereka yang fanatina azakumullah menuduh ahlu sunnah sebagai jemaah tahdir. Dikarenakan ahlu sunnah itu. Kalau sudah tampil mentahdir. Itu seakar-akarnya. Jamblang jelas tanpa taking aling-aling. Sehingga mereka yang ditahdir tadi itu yang ketakutan. Maslahatnya akan hancur. Katanya pamornya akan jatuh. Barakallahu fikum. Sehingga ditutup sebagai jemaah tahdhir dan semisalnya wa hadza kadzib. Barakallahu fikum. Qala hafizahul. وهذا التعامل في الأمور التي يقع فيها بعض الشباب أو يقع فيها بعض من يظهر عليه إرادة الحق وما بلغ في المعاندة والإصرار على الباطل وعدم قبول الحق مبلغا يدل على خذلانه وعلى بعده عن الحق كحال الحلب وأباشي. وهذا التعامل model معاملة dalam perkara-perkara seperti ini yang terjadi, yang terjatuh padanya sebagian syabab atau yang terjatuh padanya sebagian orang yang nampak padanya kehendak untuk al-haq dan dia tidak mencapai tingkatan mu'anadah, perentangan atau terus menerus aral batil atau tidak menerima al-haq, tidak sampai pada sebuah tingkat yang menunjukkan dia orang yang rendah, tidak sempat menunjukkan orang yang jauh. Barakallahu fikum. Jauh dari al-haq. Sebagaimana keadaannya Al-Halabi wa Ubashi. Al-Halabi, Ali, Hasan, Al-Halabi, barakallahu fikum, wa Ubashi, ay akhlatih, pengikutnya yang campur bersama dengan dia. Al-Ubash, Al-Akhlat. Jadi, katanya beliau, kalau ada seorang ikhwah yang salah, jatuh dalam kesalahan, tidak ada mu'anadah, tidak ada sikap menentang, barakallahu fikum, tidak ada sikap al-israr al-batil, terus menerus al-batil, baik, dan nampak pada dirinya iradatul haq, keinginan untuk benar. Makanya semacam ini barakallahu fikum, disikapi dengan cara di atas, disembuhkan dengan cara hikmah, dengan cara yang lembut, jangan dikeluarkan dari salafiyah, jangan antum celah, jangan duduk boikot, jangan sikap keras, dengan cara yang halus. Lain halnya dengan seseorang yang sudah menunjukkan sikap mu'anadah, menentang, sikap al-israr wa'al-batil, terang-terangan, terus-menerus di atas al-batil. Tayyib, kemudian tidak pernah mau menerima al-haq. Dicontohkan seperti Ali Hasan Al-Halabi wa Ubashi. Makanya semacam ini barakallahu fikum disikapi dengan tegas. Sekarang ini qul inna a'udzubikumullah. Fitnah yang cukup besar yang menimpa dakwah salafiyah adalah fitnahnya Al-Halabi. Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi yang mengaku sebagai muridnya Al-Muhaddits Al-Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Al-Halabi ini, ikhwan, sekarang ini dia merangkul semua orang-orang yang menyimpang di zaman sekarang ini. Semua dirangkul dan semua diyakini sebagai Salafi. Diyakini sebagai Ahlus Sunnah. Dan yang berseberangan dengan dia dikatakan mutasyaddid. Dan mengatakan salah. Mengatakan mutasyaddid. Atau ghulatul tahzir. Dia mengayomi semua orang yang masuk dalam ling-lingnya Qutbiyah Sururiyah. Dia mengayomi sosok-sosok orang yang menyimpang yang bernama Adnan Ar-Ur membela Syed Qutb. Barakallahu fikum. Juga mengayomi bekerja sama dengan seseorang yang bernama Muhammad Al-Maghrawi. Juga Abul Hasan Al-Ma'rifi dari Yaman. Dan yang bersama dengan dia. Semua dia rangkul dan membuat sebuah situs dengan namanya Kul Salafiyin. Semuanya Salafi. Kemudian yang berseberangan dengan mereka dikatakan mutasyaddid. Yang berseberangan dengan mereka maksudnya ikhwan adalah para ulama yang membongkar penyimpangan-penyimpangan dia ini. Dan ternyata yang dimaksud adalah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dan para masyayikh yang bersama dengan beliau. Sehingga Semua orang yang telah dibongkar penyimpangan-penyimpangannya oleh Syekh Rabi bin Hadi dan para masyayikh, dikatakan mereka semua salafiyin. Katanya Al-Halabi, semua salafiyin yang membantah kita mutasyaddid, ghulatul tahdir, ekstrim dalam tahdir. Mohon maaf kalau bahasanya firanda, jamaah tahdir. Dia Halabi Indonesia ya. Barakallahu fiik. Wahai. Apakah dia salafi? Mutasyaddid. Tidak menganggap para masyaikhuna sebagai masyaikh salafiyin sama sekali. Dikatakan sebagai mutasyaddid, dikatakan sebagai ghulat dan segala macamnya. Yang salafiyin siapa? Dia dan bolo-bolonya. Hadza mu'anid ya ikhwan. Jadi dikatakan sebagai fitnah yang paling dahsyat di zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Di samping fitnahnya saya tutup dengan pemahaman-pemahaman takfirnya dan yang lain-lainnya, juga fitnah yang sekarang ini betul-betul sangat keras permusuhannya dengan dakwah salafiyah dan masyayikh salafiyin, Al-Halabi dan Halabiyah. Aba man aba wa radiya man radi. Yang ridha-ridha, yang enggak-enggak, itu kenyataan yang terjadi, barakallahu fikum. Semua dia rangkul kecuali para masyayikh salafiyin. Allahu musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Tahu dia kan Al-Halabi ini? Yang bolak-balik ke Indonesia ini. Yang dah lagi mau tampil lagi di Indonesia ini. Allahu musta'an. Nama ya, ikhwan. Yang mencontohkan Al-Halabi bukan saya, ikhwan ya. Yang mencontohkan siapa ini? Muallif. Barakallahu fikum. Para masyayikh memiliki bantahan-bantahan yang sangat panjang untuk Ali Al-Halabi, Syekh Rabi bin Hadi. Kemudian Syekh Ubaid al-Jabiri. Kitab Jinayatut Tamayyu' 'ala al-Manhaj as-Salafi, berupa soal jawab, itu rata-rata membantah pemahaman-pemahaman menyimpang yang ada pada Ali Hasan Al-Halabi, barakallahu fikum. Sehingga mereka dikatakan sebagai Halabiyah. Halabiyah yang punya pemahaman Ali Al-Halabi dan Halabinya Indonesia Tiranda. Barakallahu fikum. Plak. Kalau kali-kali kan plek ya 11-12 gitu. Barakallahu fiik. Masyaallah. Naam, al-muhim, inti daripada kaidah ini, fa namtina asakumullah, ialah kita harus bersikap pertengahan. Jangan lembek, jangan terlalu kasar, tapi semua harus pertengahan sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bersikap lembut pada waktunya, bersikap tegas pada waktunya, dan memilah-milah kesalahan pribadi atau kesalahan manhaj. Barakallahu fikum. Setengah tiga. Jadi dibaca pendan yang 10 sama 11 ini. Gimana? Sepuluhnya masalah ilmu, sebelasnya masalah ikhlas. Baca dulu aja ya, baca cepat gitu ya. Ya. Ini kalau teruskan pada asar, sampai maghrib selesai. Tidak bisa kan? Oh, tak bisa ya sudah. Baik, kaidah berikutnya. Qala hafizahullah al-qa'idatul 'ashirah, yang ke-10. Wa min al-umuril muhimma fi hadzal janib. Termasuk perkara yang sangat penting dalam masalah ini. Al-ilm, kata beliau. Ilmu ya ikhwan. Kathirun min as-salafiyyin salafi. Kebanyakan salafiyin ngakunya salafi. Lakin ma yataqaddam fil ilm, tapi tidak ada kemajuan dalam ilmunya. Ini teguran untuk semua salafiyin. Jangan merasa bangga jadi salafi tapi enggak pernah belajar. Banyak salafiyin salafi tapi tidak ada kemajuan dalam ilmunya. Ma yata'allam, enggak mau ngaji, enggak mau ta'lim. Ma yaqra' kalam al-ulama al-ma'rufin, enggak mau membaca kalamnya para ulama yang ma'ruf. ma yasma' li ashratihim li ashratihim, dan mau mendengarkan kaset-kaset mereka. Al-ilm pada beliau, ilmu ya ikhwan. Nahnu bihaja ilaih, kita sangat memerlukan ilmu. Li'anna al-ilma fi idznillah fihi al-khasyyatu lillah wa fihi ma'rifatul haqqi min al-batil bi tafasilihima. Dengan ilmu ini bi idznillah, di dalamnya ada khasyyatullah, rasa takut kepada Allah. Di dalamnya kita akan bisa mengetahui mana al-haq, mana al-batil dengan terperinci. Wa fihi ma'rifat kaifa ta'budullah, juga di dalamnya ada pengetahuan bagaimana kamu beribadah kepada Allah. Wa fihi aidan ma'rifat kaifa tata'amal ma'al ahdathi wal masyakil, juga dalam ilmu itu ada pengetahuan bagaimana kamu bermuamalah, bersikap menghadapi berbagai macam peristiwa dan muskilah-muskilah. Al-ilm ya ikhwan, al-ilm. Ciri khasnya salafiyin itu sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu. Saya teruskan lagi ya ikhwan. Kathirun minal masyakil allati hasalat bain asyabab tajidu marji'aha lil jahl bil ilmi syar'i aw ittiba'il hawa wa ijabi kulli dhi ra'yin bi ra'yi. Kebanyakan muskilah yang terjadi di kalangan pemuda-pemuda, sumbernya karena bodoh, jahil dengan ilmu syar'i, atau mengikuti hawa nafsu, atau masing-masing bangga dengan pendapatnya sendiri. Tiga ya. Jahil, ikuti hawa, ujub. Kama fi hadithi Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu an, dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, salatun muhlikat, ada tiga perkara yang membinasakan: hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti, wasuhun muta', dan suh yang ditaati. As-suh itu ya ikhwan barakallahu fikum, kebakhilan. Tapi yang dimaksudkan sekarang al-jahl ya ikhwan, kejahilan yang ditaati. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan masing-masing orang yang merasa ujub, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ini membahayakan. Sok pinter padahal jahil. Sok berkata saya, ujub dengan pendapatnya, ujub dengan apa yang dia miliki. Pemenanta, siapa kamu? Alim bukan, termasuk kibar ulama juga bukan, talib ilm enggak juga, tuwairiful ilm mungkin. Allahu musta'an. Jangan merasa bangga dengan apa yang ada pada antum. Di antara sebab munculnya banyak muskilah di kalangan para syabab, sudah tidak punya ilmu, sok gaya berbicara, sok mengerti segala-galanya, merasa bangga dengan pendapatnya, ngotot dengan pendapatnya semata, pakai hawa nafsu lagi. Halas, semuanya akan hancur. Tiga perkara menghancurkan tadi, barakallahu fikum. Ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dan dia hasan li ghairihi, memiliki jalur yang cukup banyak, dan dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Kata muallif, faqad taqulu lahu wa tansahuhu ma yasma. Terkadang kamu menyampaikan kepada dia, kamu nasihati dia, enggak mau mendengarkan. Bal yaqulu lak, bahkan dia mengatakan, la ana arakal. La ana arakal. Dia mengatakan, enggak, pendapat saya seperti ini. Dinasihati ya akhi, suf, para ulama kita telah berbicara. Masyaikhul kibar telah menyampaikan fatwanya. Begini, begini, begini. Antum nasihati dia. Tidak mau nerima. Tidak mau mendengar. Tidak. Saya tidak sepakat dengan syifulah. Saya mengatakan begini. Pendapat saya seperti ini. Atau lagi mengatakan, la yurzimuni had. Tidak mengharuskan saya ikut dengan alim fulan. Saya bukan mukallid. Saya bukan orang yang takut dengan syifulan dan syahalan. Saya mengatakan begini. Luar biasa. Syekh sudah mengatakan demikian, ulama kibar menerangkan demikian, tidak mau mendengarkan, merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Apa kata Syekh? Anta man hatta tara, kamu itu siapa hingga mengatakan pendapat saya, siapa kamu itu? Hal anta indaka minal ilm ma tuhassinu bihi nafsak wa tahmiha minal zalal wal khatat. Apa kamu memiliki ilmu? Apa kamu sudah memiliki ilmu yang dengan itu engkau bisa menjaga diri kamu dan memayunginya dari ketergelinciran dan kesalahan-kesalahan? Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La, kita enggak mendapat yang semacam itu. Beliau mengatakan fal ilm amruhu muhim fil manhaj as-salaf, maka ilmu perkara yang sangat penting dalam manhaj salaf. Dan beliau mengatakan rincian ilmunya al ilmu fir rudud, ilmu tentang bantahan-bantahan kepada bid'ah. Maksudnya ikhwan, ilmu bantahan para ulama, buku-buku ulama yang isinya membongkar makar hizbiyyin, yang isinya membongkar sekte ini dan segala macamnya. Rudud itu ilmu, bukan fitnah. Al-ilm fi qiraati abwabul ilm, dan juga ilmu dalam membaca berbagai macam bab keilmuan, fi tauhid, dalam perkara tauhid, wal fiqh, dalam perkara fiqh, wa nahwu dzalika min al-umur allati yahtajuha al-mar'u fi ibadatihi li rabbih fi yawmihi wa lailatihi. Dan yang semisal itu ya ikhwan, dari perkara-perkara yang diperlukan oleh seseorang dalam beribadah kepada Rabbnya dalam sehari semalamnya. Al-ilm harus sibuk dengan ilmu, barakallahu fikum. Dan ingat, semua ilmu syar'i, pelajari ilmu akidah, pelajari ilmu fiqh, pelajari ilmu tauhid, pelajari akhlak wa muamalah, semuanya termasuk di dalamnya pelajari juga yang namanya ilmu rudud, bantahan-bantahan para ulama terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada. Itu satu bagian ilmu yang terpenting dari ilmu-ilmu yang ada. Ilmu rudud, barakallahu fikum. Sebagian pihak tidak memasukkan yang satu ini. Itu juga merupakan ciri khasnya hizbiyin zaman sekarang ini. Al-mumayyi'in zaman sekarang ini. Ketika mengatakan sibukkan dengan ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, melupakan ilmu rudud. Ketika disampaikan bantahan-bantahan para ulama, jangan sibuk dengan fitnah, sibuk dengan ilmu. Ada khatir. Bantahan ulama dikatakan fitnah, sementara ulama semuanya mengatakan itu ilmu, ilmu rudud. Itu sudah ada dari mulai zaman salafun salih sampai sekarang ini. Bahkan kitab dengan judul rad, bantahan, sangat banyak. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah punya kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Namanya apa ya, Pak? Rudud. Kamu katakan fitnah? Hah? Itu hanya hizbi yang mengatakan demikian. Salafiyun mengatakan itu ilmu, satu bagian dari ilmu yang ada. Barakallahu fikum. Para ulama dulu menulis kitab-kitab bantahan, terkadang membantah sektenya, terkadang membantah pemahamannya, terkadang membantah orangnya, terkadang membantah sebuah kitab dan semisal. Semua dikatakan kutubur rudud, kitab-kitab bantahan-bantahan para ulama terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ini juga termasuk ilmu. Jangan kamu lupakan. Di samping belajar akidah, fiqh, muamalah, akhlak dan yang lain-lainnya, jangan lupa membaca buku-buku rudud. Jangan mengesampingkan masalah manhaj, barakallahu fikum. Hadza muhim. Barakallahu fikum. Maka dikatakan sama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dalam kitab beliau berjudul Marhaban ya talibal ilm. Tebal segitu ya, Pak. Bukunya tebal ini ya, Pak. Namanya Marhaban ya talibal ilm. Di halaman 111 beliau mengatakan, wallahi la qimata lil fiqh wala li ghairihi idza dayya'na al aqidah wa dayya'na at tauhid wa waqa'na fi syirki billah, la fa'idata li ayyi ilmin abada. Sungguh demi Allah, tidak ada harganya ilmu fiqh atau ilmu-ilmu yang lainnya kalau kita menyia-nyiakan akidah dan tauhid dan terjatuh dalam syirik. Demi Allah, tidak ada faedahnya ilmu apapun dengan semacam itu. Maka yang paling penting ilmu akidah wa tauhid, dan diantaranya barakallahu fikum ilmu rudud. Juga beliau mengatakan, disebutkan dalam Majmu' Kutub wa Rasail karya beliau jilid yang ke-14 halaman 266, beliau menasihatkan, faya ikhwata ta'allamul ilm, wahai saudara-saudaraku, hendalah kamu belajar ilmu, yakni kutub wa rudud, yakni mempelajari ilmu dari kitab-kitab bantahan-bantahan para ulama. hiya janibun min jawanibil ilmil muhim. Ilmu rudud satu bagian penting dari ilmu-ilmu yang ada. Iqra'u fi abwabi shalah wa abwabi zakah wa abwabi al-hajj wa abwabi al-aqidah wa abwabi al-mu'amalat wa fi abwabi ar-raddi 'ala ahli al-bid'ah, kata beliau. Atau baca bab-bab salat, bab-bab zakat, bab-bab haji, bab-bab aqidah, bab-bab mu'amalah, dan juga baca bab-bab bantahan kepada ahli bid'ah. Beliau mengatakan wa ma yaquluhu ahlul ahwa an ahli sunnah inna syaghlatahum ar-rudud ghairu sahih. Yang disampaikan oleh ahlul bid'ah tentang ahli sunnah bahwasanya kesibukan mereka cuma membantah, tidak benar. Bal hum mustaghiruna bil ilmin nafi' thumma yarudduna ala ahli al-ahwa'i wal bid'ah indal hajati ila dhalik. Yang betul, ahlu sunnah itu sibuk dengan ilmu yang bermanfaat dalam semua bidang ilmu. Kemudian ketika diperlukan, mereka membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah dengan ilmu mereka tadi. Wa hadza syarafun lahum. Ini merupakan kemuliaan bagi ahlu sunnah wal jamaah, sebab ini merupakan bab nasihat untuk Allah, kitabnya, a'immatul muslimin dan a'ammatihim, dan upaya mereka menempuh jalurnya, salafun salih, dalam upaya untuk menjaga agama Allah yang mulia itu. Sehingga semua ya. Siapa bilang kita sibuk dengan rudud, dengan bantahan, dengan tahdzir? Tidak. Kita sibuk belajar. Tafsir ada, hadis ada, fikih ada, akhlak ada, muamalah ada, tajwid ada, faraid ada, nahwu ada. Semuanya ada. Semua dikaji oleh salafiyin. Tetapi mereka tidak pernah melupakan satu poin penting ini untuk menjaga agama Allah, yaitu ar-rudud ala ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Sesuatu yang diperangi mati-matian oleh hizbiyin di zaman sekarang ini. Atau sya'u am atau. Mereka mau atau enggan, ahlu sunnah akan terus mempelajari ilmu rudud di samping mempelajari ilmu-ilmu agama yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, antum sekalian sibukkan dengan ilmu. Semua ilmu. Termasuk ilmu rudud. Termasuk ilmu rudud. Termasuk, bukan semuanya, tapi termasuk ilmu rudud. Hadza muhimun jiddan barakallahu fikum. Jangan bangga, salafi, salafi, salafi. Tidak pernah kelihatan taklim. Mungkin dicurigai kesalafiannya ini. Salafi, salafi, salafi. Taklimnya cuma kalau pas ada daurah. Jangan begitu, terus belajar. Entah hadir di majlis ilmu, entah dengan membaca buku, atau mendengarkan radio streaming, atau CD, dan segala macamnya, majalah. Banyak cara untuk mendapatkan yang namanya ilmu. Al-ilm, barakallahu fikum. Dan jangan lupa, termas dalamnya adalah ilmu, ilmu rudu. Dan yang terakhir, qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-qa'idatul hadiyatu asyar. Qa'idah yang ke-11. Jadi gimana ini? Sampai asar lanjut. Masya Allah, sampai asar lanjut. Ini udah pada mau pulang semua ini. Tadi jamak ini. Ya. Nah itu gimana ya? Allahul musta'an. Ayat yang ke-11. Wa akhtimu biha kalami. Saya tutup ucapanku dengan qaidah yang ke-11 ini. Wa illa fal kalam katsir jiddan. Padahal ucapannya sangat banyak sekali ya ikhwan. Wa kana yanbaghi an takuna hadhihi al-qa'idah fi bidayati hadhihi al-qawa'id. Dan semestinya qaidah yang ke-11 ini ditaruh di bagian awal qaidah-qaidah yang ada. Lakin kulluna na'rifuha, tapi semuanya kita mengetahui qaidah ini, yaitu ala wahyal ikhlasu lillah, yaitu keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, wa tawajjuh lahu bidu'a, dan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dengan berdoa kepadanya. Ayya'simana minal fitan, semoga Allah menjaga semua dari fitnah-fitnah yang ada. Wa ayyahdiyana ila siratil mustaqim, menuju kita semua kepada siratil mustaqim. Wa ayyuwafiqana lil haqqi, wa ayyub'itana anil khilaf, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua kepada al-haq, dan menjauhkan kita semua dari khilaf yang ada. Sehingga jangan sampai melupakan doa. Di samping ikhlas, jangan sampai melupakan doa. Doa kepada Allah Azza wa Jal untuk keselamatan kita, keteguhan kita, dan diselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Beliau mengatakan, فَإِنَ نَبِيَا وَسُعَرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُمُرِ, dan memohon kepada Allah Azza wa Jal dalam perkara-perkara yang semacam ini. Barakallahu fikum. فَإِنَ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ النِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ كان يسأل ربه التثبيت كان يقول كما في الحديث اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام beliau dahulu bertawud kepada Allah dari kemunafikan, dari kesengsaraan. Beliau juga mohon kepada Rabbnya at-tathbit, keteguhan. Dan beliau SAW biasa berdoa disebutkan dalam sebuah hadis, ya Allah tunjukilah aku dalam perkara-perkara yang diikhtilafkan dari al-haq dengan izinmu. Sesungguhnya engkau ya Allah memberikan petunjuk hamba-hamba yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini contohnya Rasulullah ya ikhwan. Maka kita juga harus mencontoh Rasul senantiasa memohon doa kepada Allah Azza wa Jal. Walau jikna nadharna ila ba'd salafin najidu annahu la yatawajja ila Allah bisual ay yakhruja min alfitan fatajiduhu yatamanna ya'ni ay yakhud wa yaf'al wa yarud la. Kalau kita mendapati, kalau kita melihat sebagian salafin, kita mendapati dia tidak pernah bertawajuh, tidak pernah menghadap kepada Allah dengan doa, dengan permohonan supaya keluar dari fitnah. Justru kita mendapati sebagian salafin berangan-angan untuk bisa mencebur dalam fitnah, berangan-angan berbuat begini, bantah ini, bantah itu. La, kata beliau, jangan. Al masalah ma hiya tamanni, masalahnya bukan semata-mata angan-angan. La tamannau liqa' al'adu, jangan berangan-angan ketemu musuh. Al fitan adu lil mar, fitnah musuh seseorang. Al insan la yatamanna liqa' al'adu, seorang insan jangan berangan-angan ketemu musuh. Lakin idza laqiyahu yathbut 'alal haq, tetapi kalau sudah ketemu dengan musuhnya, dia tegar di atas al-haq. Biluzum al-ulama'il kibar, dengan menetapi para ulama kibar, fil bu'di anil fitan, dan menjauh dari fitnah-fitnah yang ada, bi'atamil khawdi fiha kama sabak, dengan tanpa berkecimpung di dalamnya sebagaimana yang telah lalu. Sehingga jangan petantang petenteng, katanya orang Jawa ini, jangan kepingin cari musuh. Belum tentu antum sanggup menghadapi fitnah-fitnah tadi, para kelar. Memohon kepada Allah keselamatan, menjauh dari fitnah, jangan berangan-angan ketemu musuh. Tapi kalau sudah ketemu dengan musuh, menghadapi sebuah fitnah yang telah jelas hak dan batil, kokoh alal hak, dengan menetapi para ulama kibar dan menjauh dari fitnah. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, lakin ayyatamanna hadzal amr hadza min su'i tasarruf, tetapi ketika seseorang berangan-angan menemui fitnah, itu merupakan tindakan yang kurang bagus. Wa alla yas'alallaha yuthabbitahu alal hak, atau dia tidak pernah memohon kepada Allah supaya Allah meneguhkan dia alal hak. Wa alla yas'alallaha yaj'alahu ya'ni min al-'amilina bil haqq al-ba'idina al-mubta'idina 'anil batil hadza la shakka annahu khalal, atau dia enggak pernah memohon kepada Allah menjadikan dia termasuk orang yang mengamalkan al-haq jauh dan menjauhkan diri dari al-batil. Ini semuanya la syak, enggak syak lagi ya ikhwan, perkara yang kurang dari sebagian salafin. Sehingga jangan merasa kuat menghadapi fitnah, barakallahu fikum, terus memohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan yang ada. Fa'ala salafiyin umuman ayyatawajjahu ila Allah tabaraka wa ta'ala ayyahdiyahum ila al-haqqi wa yuthabbitahum 'alayh, maka wajib atas semua salafiyin untuk bertawajjuh menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah Azza wa Jalla menunjuki mereka pada al-haq dan meneguhkan mereka semua di atas al-haq. As'alullah Azza wa Jalla ay yanfa'ani wa iyyakum bima qulna wa bima sami'na, wa as'aluhu Azza wa Jalla ay yaj'al hadha al-kalam hujjatan lana la hujjatan 'alaina, wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Jam berapa asar? 15:25. Oh, masih lama. Jadi kita khatamkan sebentar. Adapun pertanyaan mungkin tidak semua dijawab. Yang mungkin-mungkin saja. Uh, Wah wah wah wah. Wah wah wah. Wah wah wah. Masya Allah. Saya sering melihat akhwat balap-balap motor. Bagaimana nasihat antum kepada akhwat-akhwat salafiyin? Allahul musta'an. Kalau benar seperti itu, tidak seyogianya wanita muslimah, terutama salafiyat, melakukan hal yang semacam itu. Satu, membahayakan mereka. Dua, mengurangi harga diri di depan masyarakat. Jadi harus menjaga diri ya, Pak. Masyarakat memandang kalian yang serba hitam, itu sudah sinis pandangannya. Ditambah lagi melihat yang hitam-hitam tadi itu melesat dengan cepat, dengan motornya. Tentu lebih tidak punya muru'ah lagi. Belum lagi nanti yang lain-lainnya, barakallahu fikum. Dan yang paling penting juga, sebagian masyaikhuna barakallahu fikum, melarang untuk para muslimat berkendara motor seperti itu, dikarenakan khawatir akan menampilkan auratnya, barakallahu fikum. Sehingga ahsan tidak. Kalaupun menggunakan motor yang standar, jangan berbalap-balapan, barakallahu fikum. Lebih afdal lagi dengan suaminya, atau dengan saudaranya, dengan mahramnya, dia yang di belakang. Yang di depan adalah mahramnya dia, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa itu ISIS? Apakah salafi termasuk dari golongan ISIS? Oh, bukan. Salafi bukan ISIS, ISIS bukan salafi. ISIS yang bisa dikasih nama Daesh, Daulah Irak Syam, yang sekarang dengan nama Daulah Islamiyah, itu dari kalangan sekte Khawarij, berpemahaman Khawarij. Barakallahu fikum. Dan para masyaikh kita menyatakan bahwasanya Daesh itu buatannya Yahudi. Syekh Abdurrahman Muhyiddin dan sebagian masyaikh yang lainnya menyatakan Daesh asasahal Yahud. Sehingga salafi bukan ISIS, ISIS bukan salafi. Bahkan yang paling getol membongkar pemahaman ISIS di kalangan umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka tidak khawatir bikin judul ISIS dalam timbangan syariat, tampil, tidak khawatir sama siapapun. Jadi talimnya tidak sebagian pihak bikin ISIS dalam timbangan syariat, masyarakatnya risau, gagal. Allahul musta'an. Ketakutan dengan masyarakatnya. Jangan takut. Bikin judul yang pas gitu. Sampaikan. Tujuan kita bukan untuk membela ISIS, tapi dalam rangka untuk menjelaskan kepada umat tentang bahaya ISIS tadi itu. Barakallahu fikum. Waduh. Masalah pribadi disuruh via SMS lagi. Allah musta'an. Ya wis, mudah-mudahan ada kesempatan dijawab melalui SMS. Sudah. Ada kesempatan pakai SMS gitu ya. Tapi nanti nomor saya ketahuan dong. Labas. Allahu barik. Al-muhim hakata ikhwan, ini yang mungkin saya sampaikan ikhwan fillah jazakumullah. Sementara yang lain-lainnya ini masyaallah. Terlalu vulgar. Dan nampaknya sudah banyak kita sampaikan dalam majlis tadi malam. Jadi saya kira cukup yang tadi malam, barakallahu fikum. Sehingga yang lainnya nampaknya tidak perlu disampaikan dalam tanya jawab kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.